العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian berkata Al-Syeikh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala dalam bait yang ke-74, Qaddimu wujuban ulumat dini inna biha yadinu nahjul huda min mujibin naqami. Ini beliau masih menjelaskan tentang beberapa etika dalam tertib ilmi, apa yang harus didahulukan di dalam belajar. Maksud bait ini, ketika engkau mulai menuntut ilmu, mencari ilmu, maka qaddimu wujuban, dahulukanlah yang wajib bagi kamu, mendahulukan ulumat dini, ilmu-ilmu tentang agama. Ya, jadi didahulukan ilmu agama di atas ilmu dunia. Sebab ilmu agama ini yang lebih wajib bagi seorang hamba. Kadang dari perkara dari ilmu dunia, kadang dia pelajari dari hal yang mengangkat kewajibannya di dalam mencari nafkah, namun yang dia dahulukan adalah ilmu agama. Apalagi dari ilmu agama yang sifatnya berkaitan dengan ilmu al-aqidah dan perkara-perkara yang mesti diketahui, sifatnya wajib untuk diketahui. Dari ilmu aqidah dan kewajibannya dalam sehari semalam sholat 5 waktu dan selainnya dari apa-apa yang diwajibkan, makanya yang didahulukan. Iya. Dia beliau berkata, qaddim wujuban, dahulukanlah wujuban. Ini menunjukkan bahwa beliau mandang hukumnya adalah wajib. Kemudian beliau terangkan, inna biha yabinu nahjul huda min mujibin naqami. Ya, dengan ilmu agama ini, seorang mampu membedakan antara jalan petunjuk dan mujibin naqani, apa yang menyebabkan turunnya musibah, apa yang menyebabkan datangnya kemurkaan Allah. Ya. Saya boleh terangkan bahwa ilmu agama itu dengannya seorang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, antara sunnah dan bid'ah, antara yang baik dan yang jelek, antara ketaatan dan kemaksiatan. Ya, ini semuanya di dalam mempelajari ilmu agama. Maka itu yang didahulukan. Kemudian kata beliau, wa kullu kasril fata fad-dinu jabiruhu wal kasru fid dini fa'bun gairu murtaimi. Saya boleh ingatkan kepada para penuntut ilmu, wa kullu kasril fata, setiap kasrah artinya kepatahan. Ya, maksudnya di sini setiap musibah, setiap perkara yang menimpa seseorang, fadidu jabiruhu, maka agama akan menambahnya, akan meluruskannya. Ya. Kalau seorang ditimpa musibah, maka agama akan memperbaikinya. Dan agama seseorang akan membuat dia sabar di dalam menghadapi musibah. Agama seseorang akan menyebabkan dia melakukan hal-hal yang wajib saat musibah itu datang. Ya. Tapi sebaliknya, wal kasru fid dini fa'bun gairu wal ta'imi. Adapun patah di dalam agama, patahan dalam agama, musibah yang menimpa agama, ini sa'bun, hal yang sangat berat. Gairu wal ta'imi. Ya. Yang tidak akan pernah mencocoki. Ya. Ini dibedakan antara keutamaan mempelajari agama ya, di dalam kehidupan ini. Seorang muslim, seorang mukmin, kalau ditimpa musibah, maka dengan agama yang dia miliki, itu akan menjadi kebaikan untuknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ajaban li amri al-mu'min in amrahu kulluhu khair laysa daka li ahadin illa lil mu'min in asabat khusra shakar fa kana khairan lah wa in asabat khadra sabar fa kana khairan lah. Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Semua perkaranya adalah kebaikan. Dan ini tidak pernah terjadi kecuali hanya untuk seorang mukmin. Kalau dia ditimpa dengan kesenangan, dia bersyukur. Maka kebaikan yang dia dapatkan. Kalau dia ditimpa oleh musibah, maka dia bersabar. Maka kebaikan pula yang dia dapatkan. Semuanya bermakna kebaikan sebab ada agama yang menuntunnya untuk bersabar, untuk bersyukur. Karena itulah agama mengobati, menambal semua luka yang menimpa hamba. Semua duka yang menimpanya semuanya diperbaiki, diobati oleh agama. Tapi kalau luka itu terjadi pada agama, maka ini suatu hal yang berat. Ya, karena itu di Jami At-Tirmidzi, Tirmidzi menghasankannya, ada kelemahan dalam sanadnya. Cuman kelihatannya dia ada pendukung dari jalan yang lain. Dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis Ibnu Umar, Nabi berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami di dalam agama kami. Dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai maksud kami yang terbesar. Bukan pula ujung dari ilmu kami. Iya. Ini doa yang sangat agung. Ya. Seorang bermohon, jangan sampai musibah yang menimpanya di dalam agamanya. Adapun musibah yang menimpanya di dunia, bisa diobati oleh agama. Tapi kalau musibah yang menimpanya di dalam agama, ini adalah hal yang berat, kata Syekh. Hal yang berat. Iya. Musibah yang menyebabkan agamanya berkurang, seperti dia tertimpa musibah dengan keyakinan yang keliru, keyakinan yang salah, ditimpa musibah kurang di dalam ketaatan, ditimpa musibah jatuh di dalam hal yang diharamkan, ini semuanya musibah di dalam agama. Ya. Ini adalah hal yang berat. Karena itulah dari istimewa yang seorang yang menuntut ilmu, dengan ilmu itu dia menjaga dirinya, ya, agama yang dia miliki, dia akan menjaganya dan akan menghindarkannya dari berbagai perkara yang jelek. Kemudian beliau masih memberikan ketentuan untuk penuntut ilmu. Kata Syekh rahimahullah, "Ta'an kama qalahu al-asriyu muntahilan wa bil'atiq tamassak qattu wa'tasimi." Kata beliau, "Ta'an kama qalahu al-asri muntahilan." Wada, hindari. Hati-hati kamu, hindari. Maqalahu al-asriyu, apa yang dikatakan oleh seorang al-asri. Al-asri maksudnya orang dari masa ini, di masa sekarang ini. Ya. Muntahilan. Dan dia ini membuat mihla baru, jalan baru, agama baru. Nah, maksudnya sini al-asri, ya, dari orang yang mengaku berilmu, dari orang di masa ini, dia membuat tuntunan, tidak ada pendahulunya, tidak ada pendahulunya, tidak terikat dengan as-salaf. Iya, ini yang dicela oleh penulis di sini. Tinggalkan semua apa yang dikatakan oleh Al-Afri. Tapi kalau dia adalah seorang dari ulama masa ini, tapi berpegang dengan jalan as-salaf, perbuatannya diarahkan dengan ulama yang terdahulu, apa yang dia lakukan itu bukan nishla tersendiri yang dia bikin, tapi dia adalah nishla yang diwarisi dari jalan as-salaf. Maka seperti ini, ya, dari ulama yang menjadi panutan dan tempat kita merujuk. Karena Allah firman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikir kalau kalian tidak mengetahui. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adaa'u bi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه لعلمه الذين يستنبطونه منهم." Apabila datang kepada mereka sebuah perkara berupa ketakutan atau rasa aman maupun ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Kesalahan dilakukan sebagian sahabat, maka Allah menegur. Bagaimana ketika dikata mereka kembalikan kepada Allah atau kepada Rasul dan kepada ulis amr di antara mereka. Jadi kembalikan kepada al-ulama. Ya. Kalau dia berpegang dengan jalan as-salaf, maka tidak ada masalah. Cuma kalau al-asri dia membuat agama sendiri, tuntunan tidak ada pendahulu, ya, tinggalkan apa yang dia katakan. Tinggalkan apa yang dia katakan. Kemudian itu kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, "Alaika bi athari man salaf wa in rafaqaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa yadhkharufuha laka bil qawl." Hendaknya kalian berpegang dengan jalan as-salaf walaupun manusia menolakmu. Hendaknya kalian berhati-hati dari pendapat lelaki, orang-orang yang datang belakangan, pendapat orang per orang, walaupun pendapat itu dia hiasi dengan ucapan yang indah. Iya. Nah, ini pula yang dikatakan oleh sebagian penyair, "Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin ibtida'i man khalaf." Setiap kebaikan adalah di dalam mengikuti jalan as-salaf, dan setiap kejelekan adalah dalam bidah yang dilakukan oleh orang-orang belakangan. Setelah melarang dari mengikuti jalan al-asri, ya, orang yang datang belakangan, maka beliau di sini mengarahkan kepada apa yang semestinya dipegang oleh seorang penuntut ilmu. Kata beliau, wa bil atiqi tamassak qattu wa atasimi. Dan terhadap al-atiq, agama yang al-atiq, atiq itu artinya yang sudah dahulu. Ya. Inilah jalan as-salaf. Jalannya Nabi, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu al-atiq. Terhadap al-atiq, tamassak. Hendak yang kau berpegang. Qattu. Dengan itu saja. Wa'tasimi. Dan kau hendaknya berpegang teguh dengannya. Ya. Ini nasihat yang sangat indah dari penulis dan manhajiyah di dalam menuntut ilmu. Metode, metodologi di dalam belajar. Ya. Seorang ketika mengambil ilmu, dia mengambil ilmu itu apa yang ada asal dari as-salaf. Dia berasal dari Al-Quran dan Hadis, dan hal yang dikenal di kalangan para ulama as-salaf dari tiga generasi para sahabat, para tabi'in, murid-murid para sahabat, dan tabi'ut tabi'in, murid-murid para sahabat. Ya. Dia mengambil ilmu dari al-atiq, dari agama yang dahulu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama yang murni dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, bagi kita di masa ini, kalau banyak orang yang merasa diri yang mampu menulis, ya, mampu untuk membuat ini dan itu, maka seorang istimamnya, semangatnya dia mengambil ilmu adalah dari ilmu ulama terdahulu. Karena itu dia membaca juga, dia dahulukan membaca buku-buku dari as-salaf. Di segala bidang, ya, di segala bidang, apakah itu di bidang akidah, apakah itu di bidang fikih, apakah itu di bidang tafsir, maupun selainnya. Ya. Inilah maksud dari penulis, beliau ingatkan, wa bil atiq tamassak qattu wa atasimi. Nah, ada beberapa riwayat dari Ibnu Mas'ud, indah, sering disampaikan oleh para ulama, walaupun ada keterputusan dalam sanadnya. Ibnu Mas'ud berkata, man kana mustanna falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man alayhi alfitnah. Siapa yang ingin mengambil petunjuk, hendaknya dia mengambil petunjuk dari orang yang telah meninggal. Sebab orang yang masih hidup tidak ada yang aman dari fitnah. Ya. Siapa orang yang telah meninggal, itu yang diterangkan Rasulullah para sahabatnya, ya, mereka telah meninggal, tapi sudah dijamin oleh Allah bahwa mereka di atas petunjuk. Maka hendaknya berpegang mengambil petunjuk dari orang yang telah meninggal. Beliau terangkan siapa orang yang telah meninggal ini. Kata Ibnu Mas'ud, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat dari Muhammad. Kanu afdal hadhihi al-ummah. Mereka adalah umat ini yang paling afdal. Abarraha quluban. Mereka ini adalah orang-orang yang hatinya paling baik. Wa a'maqaha ilman. Mereka ini dari umat ilmu mereka yang paling mendalam. Wa aqallaha takallufan. Dan mereka ini yang paling sedikit takallufnya. Ya, mereka menjawab dari Al-Quran, Hadis, hal yang biasa, bukan jawaban yang mereka memberatkan diri di dalam menjawabnya. Qaumun ikhtarahum Allah li sahbati nabiyyihi. Mereka adalah satu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Wa li iqamati dinihi. Dan untuk menegakkan agamanya. أعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. كتب لي مذكنا إلى كوتما الفرق حبت ikuti lah mereka di dalam jejak-jejak mereka, berpegang teguhlah kalian sesuai dengan kemampuan kalian dari akhlak dan sirah mereka, perjalanan hidup mereka. Sesungguhnya mereka ini benar-benar di atas jalan yang lurus. Iya. Inilah keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan kalimat bil atiq ini juga datang dari Ibnu Mas'ud, beliau menganjurkan untuk hal itu. Beliau katakan fa'alaikum bil ilm wa iyyakum wattabaddu wa iyyakum wattanattu wa iyyakum wattaammuq wa alaikum bil atiq. Kata beliau, hendaknya kalian berpegang dengan ilmu. Hati-hati kalian dari bid'ah. Hati-hati kalian dari berlebihan. Hati-hati kalian dari berdalam-dalam. Ya, jiwa maksud dalam mana berlebihan. Wa'alaikum bil-atiq, dan hendaknya kalian berpegang dengan al-atiq, agama yang telah dahulu. Ya. Sebab agama yang murni itu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dirubah oleh orang-orang belakangan, ditambah, dipalingkan maknanya, maka itu bukanlah dari agama. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, ya, bentuk dari agama yang lurus yang hendaknya dipegang. Kata beliau, mal ilmu illa kitabullahi au atharun yajlu binuri hudahu kulla mumbahimi. Kata beliau, bukanlah ilmu itu kecuali, atau tidak ada dari ilmu itu kecuali kitabullah. Ya. Dalil dari kitab Allah, dari Al-Quran, au atharun, atau dari athar. Syarif ini atas hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat datang dari kesepakatan para sahabat. Yajlu binuri hudahu kulla mumbahimi. Di mana Al-Quran dan asar ini, ya, dengan cahaya petunjuknya, ini menerangi seluruh perkara yang tidak jelas. Seluruh perkara yang gelap. Nah, itulah ilmu. Dari sini Syekh menjelaskan hakikat ilmu itu bagi seorang penuntut ilmu. Hakikat ilmu yang hendaknya dituntut oleh seorang penuntut ilmu adalah yang mempelajari kitab Allah. Pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lainnya. Nah, karena itu datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ilmu salah, ilmu itu ada tiga. Kitabun natiq, ya, kitab yang berbicara, maksudnya Al-Quran, wa sunnatul madiyah, dan sunnah yang telah berlalu, yaitu hadith Nabi. Wala adri, dan ucapan saya tidak tahu. Ya. Ucapan saya tidak tahu. So, kalimat saya tidak tahu, ini, bagian dari ilmu, dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka dia berkata, tidak, jadi saya tidak tahu. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah, ma thamma ilmun siwa al-wahyi al-mubini wa ma min khustumidda ala tawba li mughtanihi. Kata beliau, ma thamma ilmun, tidak ada di sana satu ilmu pun siwal wahyi al-mubin, kecuali kitab Allah yang maha jelas, wahyu yang maha jelas, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebab sunnah Rasulullah juga adalah apa? Wahyu. Al-Quran adalah wahyu dan sunnah Nabi adalah wahyu. Sebab Rasulullah tidak berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidaklah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. "Wa la min kustumitta Jadi ilmu itu adalah wahyu. Dan apa yang diperpanjang, diterima atau diambil dari wahyu itu. Jadi semua cabang ilmu, semua ilmu yang bercabang, ya, yang bersumber dari wahyu, maka dia adalah ilmu yang patut dipelajari. Ya. Jelas ya? Karena itu ilmu pokok adalah seorang memahami Al-Quran dan memahami hadith Rasulullah SAW. Ini pokok dari ilmu yang dipelajari. Kandungan dari Al-Quran dan hadith ini ada di dalamnya akidah, ada di dalamnya fikih, dan ada di dalamnya akhlak. Di dalamnya akhlak. Maka ini dasar ilmu yang dituntut. Seluruh dari cabang-cabang ilmu ini, atau seluruh dari pokok-pokok ilmu ini ada cabang-cabang ilmu yang bisa mengantar ke sana. Cabang-cabang ilmu yang bisa mengantar kepada Al-Quran dan Hadis juga disyariatkan untuk dipelajari. Orang yang belajar Al-Quran, dia perlu membaca ulumut tafsir, ilmu-ilmu tentang tafsir. Ya. Dia membaca Hadis, dia perlu membaca ilmu mustalah, mustalah hadis. Dan dia perlu membaca syarah-syarah para ulama hadis-hadis, mensyarah hadis-hadis. Dia ingin belajar fikih, maka dia harus ada ilmu alat, yaitu ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih. Ya. Dan ilmu merupakan alat untuk semua cabang ilmu, yaitu ilmu bahasa Arab. Jadi diperlukan di dalam tafsir, diperlukan dalam hadis, diperlukan dalam fikih. Ini semuanya dari cabang-cabang ilmu. Ya. Karena cabang-cabang ilmu ini mengantar kepada ilmu pokok yang akan dipelajari, maka dia juga dari ilmu ini yang afdal untuk dipelajari. Nah, kemudian beliau ingatkan bagi siapa yang bersegera menuntut ilmu, ala tuba limughtanimi. Ingatlah, sangatlah beruntung bagi orang yang terus memanfaatkan waktunya di dalam mencari ilmu dan di dalam mendapatkan ilmu. Ya. Disebutkan tuba sebab ini keberuntungan bagi seorang penuntut ilmu, dia adalah ibadah yang sangat besar. Ya. Menuntut ilmu itu dari zikir dan dari afdal dzikir. Dari afdal dzikir. Menuntut ilmu itu dari keimanan, bahkan iman dibangun di atas ilmu. Ya, karena itulah semua keberuntungan yang berkaitan dengan dzikir, berkaitan dengan iman, semuanya di dalam ilmu. Kebaikannya juga ada pada ilmu agama. Demikian pula kebaikan pada ibadah-ibadah yang lainnya. Semuanya dibangun di atas dasar ilmu. Iya. Maka inilah yang sewajibnya diingat oleh seorang hamba yang hidup di dunia ini, bahwa dia punya kewajiban untuk menuntut ilmu agama. Iya. Pada dirinya ada hal-hal yang wajib dia pelajari dalam kehidupan. Pertama, dia wajib mempelajari bagaimana ia memurnikan ibadah kepada Allah. Sebab ini sumber keselamatannya. Kemudian dia wajib mengenal bentuk-bentuk kesyirikan. Jangan sampai jatuh dalam kesyirikan, menghancurkan amalannya, dan dia tidak mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, dia wajib mengenal ya, dari ibadahnya dalam keseharian atau seumur. Wajib dia tunaikan. Dia wajib sholat lima waktu. Maka dia wajib mempelajari bagaimana cara berwudu, cara sholat yang benar. Ketika dia memiliki harta, dia wajib mengeluarkan zakat. Maka dia wajib mengenal hukum-hukum seputar zakat. Ya. Masuk bulan Ramadan, dia wajib berpuasa. Maka dia wajib mengenal, mempelajari ilmu tentang puasa. Dia punya kemampuan untuk haji, maka dia wajib mengenal hukum-hukum tentang haji. Ya. Dia masuk berniaga, berdagang, maka dia wajib mengenal hukum-hukum seputar muamalah, sehingga dia jangan jatuh dalam perbuatan riba, jual beli yang diharamkan. Maka ilmu yang dengannya mengangkat kewajibannya, wajib dia pelajari. Wajib dia pelajari. Ya. Karena itulah umur ini hendaknya digunakan dengan baik. Sebab dari jenis ilmu yang wajib dipelajari itu, ya, tidak ada udur bagi seorang hamba tidak mengetahuinya. Nah, pada hari kiamat dia tidak ada udur. Jika ditanya kenapa kamu tidak lakukan, tidak ada udur dia berkata, oh saya tidak tahu ilmunya. Saya tidak mengerti. Kenapa tidak ada udur? Sebab semuanya sudah dijelaskan. Ya. Dia hidup di tengah kaum muslimin. Ada ulama yang menjelaskannya. Ada ahli ilmu yang menerangkannya. Fasilitas semuanya mencukupi untuk dia bisa mendapatkan ilmu, mendengarkan ilmu. Karena itu kapan dia kurang dalam mengangkat kewajibannya, maka itu menunjukkan penelantaran dari dirinya sendiri. Iya. Nah, setiap orang ada yang memahami kewajibannya. Dan ini subhanallah adalah hal yang penuh dengan keindahan. Kewajiban disertai dengan berbagai keutamaan. Ya, keutamaan yang luar biasa didapatkan oleh seorang hamba. Ya, karena itu sangat jauh dari akal yang sehat. Orang yang tidak bersemangat menuntut ilmu atau berpaling dari ilmu. Padahal ilmu itu adalah kebaikan untuk dirinya sendiri. Kebaikan untuk dirinya sendiri. Kemudian disini boleh terangkan, masih etika para penuntut ilmu. Kata-kata, وَالْكَثْمَ لِلْعِلْمِ فَحْدَرْ إِنَّ كَاتِمَهُ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَالْأَقْوَامِ كُلِّهِمِ. Kata beliau, yang menyembunyikan ilmu, hati-hati kamu darinya. Ya, syair-syair beliau melarang. Tidak boleh seorang itu menyembunyikan ilmu. Hati-hati. Kenapa? Sebab menyembunyikan ilmu itu, orang yang menyembunyikan ilmu, itu akan berada di dalam la'nat Allah. Dan akan berada di la'nat manusia yang melaknatnya. Ya. Jadi, Syekh Rahimahullah mengisyaratkan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari kejelasan dan petunjuk setelah kami terangkan petunjuk itu kepada manusia dalam kitab, orang yang menyembunyikannya ini, mereka akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknatnya. Sebut la'inun di sini melaknat, tidak diterangkan. Ya, siapa saja yang melaknatnya, maka dari mereka, dari orang-orang yang salih, atau seluruh manusia, ya, walaupun lisan ucapannya tidak melaknat, tapi lisan perbuatan, ya, melaknatnya. Jelas ya, sebab menyembunyikan ilmu, terdapat di dalamnya maksiat yang sangat besar. Maksiat yang sangat besar. Ibarat seorang dokter yang tahu bahwa orang yang sakit ini penyakitnya dengan obat tertentu, obatnya disembunyikan. Tapi ini akan membahayakan orang yang sakit. Ya. Dimaklumi bahwa umat ini tidak ada kesejahteraan bagi mereka kecuali dengan ilmu agama. Kecuali dengan ilmu agama. Maka kapan ilmu yang disembunyikan, maka ini akan memberikan dampak yang jelek bagi umat. Ya, karena itu, ancamannya sangat keras bagi siapa yang menyembunyikannya. Diancam dengan laknat. Dan laknat itu artinya, dia dijauhkan, diusir dari berkah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Abu Hurairah berkata bahwa manusia berkata Abu Hurairah sangat banyak membuatkan hadis. Ya, Abu Hurairah mendengar bahwa beliau disinggung kerana terlalu banyak membuatkan hadis. Maka Abu Hurairah berkata, laula ayatani fi kitabillah ma hadathtu hadithan. Andai kata dua ayat, bukan kerana dua ayat dari Al-Quran, saya tidak akan menyampaikan satu hadis pun. Ya, tapi ada dua ayat yang mengharuskan, maka dia tidak bisa menyembunyikan hadis Rasulullah SAW. Kecuali pasti akan disampaikan hadis itu. Apa dua ayat itu? Itulah ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Baqarah dan ayat setelahnya. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari petunjuk, dari kejelasan dan petunjuk, setelah kami jelaskan petunjuk itu kepada manusia di dalam Al-Quran, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Kecuali mereka yang bertobat. Mereka bertobat, mengadakan perbaikan, dan menjelaskan. Jadi, tobatnya dengan cara apa? Dia menjelaskan ilmu. Menerangkan. Ya. Fa'ulai ka'atubu alaihim. Maka orang yang seperti ini, saya akan mengampuninya. Wa ana tawwabur rahim. Dan saya maha pengampun, lagi maha penyayang. Nah, yang kita terangkan lagi di sini dari akibat orang yang menyembunyikan ilmu. Kata beliau, wa min uqubatihi anna fil ma'adi lahu min al-jahim rijaman laysa kal-hujumi. Kata beliau, dan dari hukumannya, ya, dari ancaman, dari hukuman terhadap orang yang menyembunyikan ilmu, bahwa nanti di ma'ad, di hari kiamat, di neraka jahannam, dia akan diberi tali kekal. Ya. Tali kekal. Ya, orang memahaminya kalau tali kekal itu adalah tali yang dipakai mengikat hewan. Ya. Agar supaya bisa diarahkan, ditundukkan. Dan ini diberi tali kekang, tapi bukan laisa kallujumi. Bukan seperti tali-tali kekang yang berada di mana? Di dunia. Ya, tapi tali kekangnya dari neraka waliyahubillah. Dan ini beliau ambil dari hadis yang mutawatir, di mana Rasulullah SAW bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu ulziwa yawmal qiyamati bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu dia sembunyikan, maka dia akan diikat dengan tali kekang di mulutnya pada hari kiamat dengan tali kekang neraka dari api. Iya. Kan tidak boleh menyembunyikan ilmu. Wajib dia sampaikan. Kalau dia tidak ingat, dia jelaskan. Ya, dan ini adalah janji sumpah yang diambil terhadap umat Ahlul Kitab sebelum kita dan terhadap kita, umat Islam. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan umat ini di dalam firman-Nya, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ atau وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Dan ketika kami mengambil mithaq dari Ahlul Kitab, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, hendaknya kalian menjelaskannya kepada manusia. Terangkan al-haq, tidak boleh sembunyikan. Ya. Terangkan kepada manusia, وَلَا تَكْتُمُونَهُ, dan jangan kalian menyembunyikannya. Ya. Nah, ayat-ayat yang menjelaskan, demikian pula hadis Rasulullah yang menjelaskan larangan menyembunyikan ilmu, sangatlah banyak. Ya, cukup apa yang diterangkan oleh Syekh di sini, peringatan. Karena wajibnya seorang itu menyampaikan ilmu. Namun di sini juga beliau terangkan bahwa ada dari bentuk menyembunyikan ilmu itu tidak berdosa. Ada dari bentuk menyembunyikan ilmu tidak dianggap berdosa. Ya, karena itu beliau terangkan dalam bait berikutnya. Wasailul ilmi amman laysa yahmiluhu mada bikitmani bal khawnun fala talumi. Kata beliau, dan seorang yang menjaga ilmu terhadap orang yang tidak layak menyantangnya, maka itu tidak begitu sebagai menyembunyikan. Bahkan itu adalah penjagaan terhadap ilmu. Karena itu jangan kamu mencelanya. Ya, jangan kamu mencelanya. Ya. Jadi ada keadaan seorang alim ditanya tentang ilmu, dia tidak terangkan. Dia tidak terangkan. Nah, karena dia khawatir dengan apa yang dia jelaskan, itu akan memberikan atau orang yang bertanya memanfaatkannya bukan pada tempatnya. Yang memakainya bukan pada tempatnya. Iya. Seperti orang yang bertanya hanya untuk keperluan dunia saja misalnya, atau perkara-perkara dia ingin memakainya hanya ingin mendebat orang. Ya, maka diberikan kepadanya tidak ada manfaat. Jadi menghilangkan ilmu. Maka seorang alim menjaganya. Ya. Demikian pula orang yang ingin menyebutkan, menyebarkan fitnah, ini juga tidak dijawab. Tidak dijawab. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di akhir-akhir umur beliau, beliau berkata, Abu Hurairah berkata, حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائني في من حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت علمه تقليه أما أحدهما فقد بدأت أدوين صلى الله عليه وسلم أدوين سيشد سنبيا سيشد سنبار بها وأما الثاني أدوين تدوى لو بأته لو بأته لفتع هذا الحلقون اللي قد تخي سبار بها وطلعي الكوين أن يكون هذا. Sebab ini ilmu yang kadang berkaitan dengan apa? Dengan fitnah yang akan terjadi. Ya. Itu hak dari Rasulullah. Diterangkan fitnah yang akan terjadi. Tapi namanya manusia di masa fitnah, ya, dia tidak pandai mendudukkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jelas ya. Dan dari arah ini pula Imam Malik rahimahullah melarang di sebagian tempat untuk menyampaikan hadis-hadis, ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat. Sebab khawatir akal orang-orang umum tidak sampai kepadanya. Tidak sampai di dalam mencerna makna dari penyebutan sifat itu. Iya. Baik. Maka ini semuanya adalah berkaitan dengan menjaga ilmu. Menjaga ilmu. Kalau dia tidak menyampaikan untuk menjaga ilmu, maka ini tidak ada masalah. Iya. Adapun seorang perlu pada ilmu, dia berhak mendapatkannya lalu dia sembunyikan, maka inilah orang yang dicela. Maka syariatkan di sini. Wa innama al-qatlu man'u al-'ilmi talibahu min mustahiqqin lahu aqham wa la tahini. Adapun yang dianggap menyembunyikan ilmu adalah dia menahan ilmu itu dari orang yang mencarinya. Dan orang yang mencarinya berhak untuk mendapatkannya. Dan kalau dia tahan ilmu dari orang yang berhak mendapatkannya, maka ini dianggap menyembunyikan. Tapi faham, hafallah ini, pahami ini, wala tahimi, dan jangan kamu ya, keliru di dalam memahami. Nah, sini beliau ingatkan ya, faham wala tahimi. Ini dua, tarifah, dua hal diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Pahami, berusaha pahami ya, ilmu itu. Wala ta'imi, dan jangan keliru. Jangan seorang itu ceroboh di dalamnya. Lepas dia campurkan perkara A berbeda dengan B, ya, semuanya dia satukan jadi C. Ini tidak diperbolehkan oleh seorang penuntut ilmu. Dia harus pandai membedakan. Ini menyembunyikan ilmu yang dilarang, ini yang dibolehkan. Pahami dua-duanya. Lata ini. Dan jangan bikin kesalahan mencampur adukan. Jadi Tuhan dijadikan mereka adalah seorang penuntut ilmu. Dia belajar untuk berusaha memahami apa yang disampaikan dari ilmu. Dia pahami. Ya. Dan tidak boleh dia jatuh dalam waham. Kesalahan yang mencampurbaurkan antara ilmu dengan antara sebuah bentuk ilmu dengan bentuk yang lainnya. Ya, dia harus pandai membedakannya. Maka itu tugas seorang penuntut ilmu. Ya, karena itu ilmu itu detail. Ya, dia perkara yang detail. Bukan seorang belajar menyampaikan ilmu asal bunyi saja, tidak. Tapi dia adalah perkara yang detail. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullah, di salah-salah pembahasan beliau dalam kitabnya Ar-Rad 'ala al-Bakri, kata beliau, al-ilmu bahthul muhaqqaq wa naqlul musaddaq wa ma siwa dhalika fa hadayanun wa zawwaq. Kata beliau, ilmu itu adalah pembahasan penuh dengan ketelitian, penukilan penuh dengan kejujuran. Kalau dia bahas, sangat teliti. Kalau dia menukil, jujur sekali penukilannya, tidak ada yang kurang. Ya. Ini ilmu. Selain daripada itu igauannya orang yang tidur. Igauannya tidak ada manfaatnya. Orang yang tidur, bicara dia. Ketika dia bangun, ditanya apa yang kau bicara, tidak tahu dia. Sebab dia hanya mengigau. Jelas ya? Ya. Adapun ilmu, dia adalah pembahasan penuh kedetailan. Dan nukilan penuh dengan kejujuran. Ya. Ini metode kalau dipakai oleh seorang penuntut ilmu dalam belajar, pasti ya, akan memberikan keberhasilan. InsyaAllah ta'ala di dalam ya, menuntut ilmu dan ada kedetailan di dalam mempelajari ilmu itu. Ya. Sebab sebagian penuntut ilmu tidak memahami hal yang seperti ini. Ya. Padahal ada sebagian di pembahasan detail, ya, perbedaan antara sebuah bentuk perkara dengan perkara yang lainnya sangat tipis. Maka harus pandai dibedakan antara A dan B, harus pandai dibedakan antara I dan E, harus dibedakan apa perbedaannya. Ya, jelas ya. Yang kadang tipis perbedaannya, namun dia berbeda. Dia berbeda. Jadi kita temukan di pembahasan muamalah. Semuanya anggaplah semuanya dianggap kredit. Tapi ada yang halal, ada yang haram dari bentuk-bentuknya. Padahal semuanya dianggap kredit. Pembayaran tidak secara kontan. Jadi contoh ya. Maka ini menunjukkan bahwa harus ada kedetailan. Ya. Seorang itu di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Supaya dia paham dengan pemahaman yang benar. Ya. Adapun kalau pemahamannya sepotong-sepotong, nah ini biasanya tidak memberi manfaat untuknya. Tidak memberi manfaat untuknya. Ya. Sebab yang sepotong-sepotong ini biasanya mengantar kepada hal yang mencelakakan penuntut ilmu itu sendiri. Nah, karena itu perhatikan. Mahalah syekh di sini. Fatham wala ta'ibi. Fahamilah dan jangan kamu waham. Jangan kamu keliru. Mungkin kata beliau, وأدِّ العلم بالأعمال وادعُ إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. Ikutilah ilmu itu dengan mengamalkannya. Ikutilah ilmu dengan mengamalkannya. Dan berdakwalah engkau ke jalan Rabbmu dengan penjelasan dan dengan hikmah-hikmah. Ini dua wasiat yang lain boleh terangkan. Wasiat yang pertama dalam bait ini anjuran untuk beramal dengan ilmu. Dan wasiat yang kedua adalah anjuran mendakwakan ilmu yang dia pelajari. Ya. Dan ini dua hal adalah perkara yang merupakan keberhasilan seorang penuntut ilmu. Ya. Dua perkara yang merupakan buah dari ilmu yang dia pelajari. Buah dari ilmu yang dia pelajari. Nah, yang pertama dia beramal dengan ilmu. Wasiat syekh yang pertama, beramal dengan ilmu. Ikutilah ilmu dengan mengamalkannya. Ya. مشهور دار علي بن أبي طالب بلي بركاته يحتب العلم بالعمل فإن أجابه وإلا أحد إلو يدو berbicara menuntut supaya diamalkan. Kalau tidak dijawab dengan mengamalkan ilmu, tidak dijawab permintaannya, maka ilmu itu akan pergi. Ilmu itu akan pergi. Ya. Sebab beramal dengan ilmu itu membantu mewafakkan ilmu tersebut. Karena itu sejumlah ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, kunna nasta'inu ala hibdil hadithi bil amali bihi. Kami mengambil pertolongan untuk bisa menghafal hadis dengan mengamalkan ilmu itu. Ya. Jadi mereka, ketika mereka amalkan, maka mereka mampu menghafalnya. Ya, menjadi kuat ilmu itu. Ya. Tapi berbeda kalau tidak diamalkan. Ini akan menyebabkan ilmu itu dilupakan. Ya, menyebabkan ilmu itu dilupakan. Bahkan beramal dengan ilmu mempunyai manfaat dan faedah-faedah yang kadang kita sendiri ya tidak pernah menduga manfaatnya sedemikian rupa. Ya, karena itu kata sebagian as-salaf, man 'amila bima 'alim warathahu Allahu 'ilman ma lam ya'lamhu. Siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, Allah akan wariskan padanya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Ya. Ini ucapan dari as-salaf ini adalah hal yang benar. Ayat Al-Quran, ya. Ayat Al-Quran bisa dipahami dari makna ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nisa, ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وفرمان عن كذا مريكا مرشدا أبي مريكا دي perintah dengannya. Ya, sesuatu diperintah kepada mereka, mereka kerjakan. Ngerti apa? Beramal dengan ilmu. Ya, kalau dia beramal dengan ilmu itu yang dia diperintah, maka Allah jamin. Lakana khairan lahum, pasti itu yang terbaik untuk mereka. Ya, kalau misalnya banyak opsi kebaikan, ya, banyak sekali bentuk-bentuk kebaikan, dari segala bentuk kebaikan ini, ilmu yang terbaik. Mengamalkan dengan apa? Dengan ilmu. Sebab dia dibawakan dengan kata paling baik untuk mereka. Wa ashadda tathbita, dan yang paling mewafakkan. Berarti yang disini kata mewafakkan dalam ayat ini cakupannya luas. Ya, apakah dikopakkan kedudukannya, dikopakkan kebaikan untuknya, demikian pula dikopakkan ilmu itu pada dirinya. Dikopakkan ilmu itu pada dirinya saat dia beramal dengan ilmu. Ya, kemudian Allah berfirman, wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Ya. Kalau mereka sudah seperti itu, pasti kami akan memberikan untuk mereka pahala yang sangat besar. Ya. Wa lahadainahum siratan mustaqima, dan sungguh kami akan menunjuki kepada mereka jalan yang lurus. Ya, kalau ditunjuki kepada jalan yang lurus ini, kadang dia diberi ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Ya. Ketika dia beramal dengan ilmu, Allah berkata untuknya ilmu-ilmu yang lainnya. Allah mudahkan untuknya tambahan dari ilmu. Dengan dia beramal dari dengan ilmu yang dia belajar. Ya. Maka beramal dengan ilmu ini, ya, sangat banyak kebaikannya. Ya. Karena itu syekh di sini mewasiatkannya. Syekh di sini mewasiatkannya. Dan Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau punya risalah yang sangat agung di dalam beramal dengan ilmu, yang patut untuk dibaca, judulnya Iktibaul Ilmi Al-Aman. Ya, keharusan dari ilmu adalah diamalkan. Ya. Beliau berkata dalam risalah itu, di antara ucapan beliau, wa inni musika ya talib al-ilm bi ikhlasin niyya bi talabi dan saya berwasiat kepada wahai penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat dalam mencari ilmu, wa ijhadin nafsi ala al-amali bimujibihi, ya, dan memaksa diri, ya, melatih diri untuk beramal dengan kewajiban dari ilmu. Fa innal ilma syajara, kata beliau, sungguhnya ilmu itu adalah pohon. Ilmu adalah apa? Pohon. Wal amalu samara, dan amalan adalah apa? Buah dari pohon. Ya, buah dari pohon. Nah, kalau itu pohon yang tidak ada buahnya, itu tidak banyak manfaatnya. Ya. Apalagi orang yang mendapat buah tapi tidak pernah menanam pohonnya, maka ini namanya menghayal. Ya. Jelas ya? Ilmu adalah pohon, dan beramal adalah amalannya. Ya. Kemudian kata beliau, وَلَيْسَ يُؤَدُّ أَلِبًا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِعِلْمِهِ أَمِلًا, dan tidaklah seorang itu dianggap sebagai orang yang alim berilmu sepanjang dia tidak beramal dengan ilmunya. Ya. Kalau dia tidak beramal dengan ilmunya, maka sama sekali tidak dianggap sebagai orang yang berilmu. Kalau dia beramal, barulah dia dikatakan sebagai seorang alim. Agar kita beliau falasa nas bil amal madum ta mustawshishan minal ilm. Ya, maka janganlah kamu merasa tenang beramal sepanjang kamu itu masih belum akrab dengan ilmu. Ya. Jadi ilmu yang belum punya, bagaimana dia bisa tenang beramal? Demikian pula wala ta'nas bil ilm makun ta muqassiran fil amal. Dan jangan kamu merasa tenang dengan ilmu selama kamu masih kurang di dalam beramal. Walakin ijma' bainahuma, tetapi kumpulkanlah antara keduanya. Wa yuqalla naqibuka minhuma, walaupun sedikit bagianmu darinya. Ya. Sedikit bagianmu darinya. Jelas ya? Dia pelajari tapi diamalkan, masya Allah itu lebih baik. Ya. Daripada banyak tapi tidak diamalkan. Ini pembahasan-pembahasan yang ditekankan oleh as-salaf, ya, sangat penting sekali artinya. Seorang beramal dengan ilmu. Ya, seorang beramal dengan ilmu. Nah, dan kebaikan dari beramal dengan ilmu ini sangat banyak manfaatnya. Juga kita semua memahami bahwa pada hari kiamat, salah satu yang ditanyakan sebelum kedua kaki bergerak adalah tentang ilmu. Bagaimana ilmu itu diamalkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencerah orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berucap sesuatu yang kalian tidak lakukan? Ya. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah kalian berucap sesuatu yang kalian tidak lakukan. Maksudnya sesuatu dia mampu lakukan, dia tidak lakukan. Orang lain disuruh melakukannya. Jelas ya? Nah, dan ini adalah orang yang sangat merugi. Dan Nabi terangkan dalam hadis Usama bin Zaid, riwayat Bukhari dan Muslim, tentang seorang lelaki yang didatangkan pada hari kiamat, dilempar ke dalam neraka, keluar isi perutnya, kemudian dia kelilingi isi perutnya tersebut, ya, seperti keledai mengelilingi arwah. Ya. Nah, ya, mengelilingi arwah maksudnya itu, apa namanya, tempat untuk padi itu kalau mau di ini dikeluarkan dari kulitnya, dipukul pakai apa sih namanya di sini, tunggu, iya, jadi arah ini keledai ini berputar sehingga secara otomatis ini menumpuk di tengah, ya, seperti keledai mengelilingi arah. Ini kejadian orang ini pada hari kiamat, dia datang. Maka manusia atau orang-orang di dalam neraka berkata kepadanya, penduduk neraka mengitarinya dan berkata, wahai fulan, ada apa dengan kamu? Bukankah kamu dulu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar? Ya. Maka dia berkata, iya, saya melakukan amar ma'ruf, tapi saya tidak melakukannya. Saya melarang dari yang munkar dan saya sendiri yang mengerjakannya. Nah, ini nasallahu assalamu wal afiyah. Karena itulah beramal dengan ilmu sangatlah penting. Sampai sebagian Ya, salaf berkata, ma balagani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun qad illa amiltu bihi wala marrah. Ya, tidak sampai kepada saya sebuah hadis dari Nabi, pasti si amalkan ilmu itu. Walaupun sekali. Ya, ini kalau ilmunya sifatnya sunnah ya, fadail. Ya, dari hal yang sunnah, keutamaan-keutamaan. Ya, kalau ilmunya sifatnya wajib ya, wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Tapi ini dari sifat yang sunnah, anjuran beramal. Pasti dia pernah lakukan walaupun sekali. Dia lakukan walaupun apa? Sekali. Nah, karena itu kata sebagian ulama, Amr bin Qais al-Mula'i, إِذَا بَلَغَكَ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَأَمَلْ بِهِ وَلَوْ مَرَّ أَكُمْ مِنْ أَهْلِهِ. Ya. Kalau sampai kepada engkau sesuatu dari kebaikan, maka beramallah kamu dengannya, walaupun sekali. Maka engkau akan menjadi, apa namanya, ahlinya, ahli dari amalan itu. Ya. Nah, ini adalah hal yang penting untuk kita perhatikan. Jadilah hal yang indah juga dari Imam Ahmad. Ya. Kata beliau, maka tabtu haditan illa waqad amiltu bihi. Tidaklah saya tulis sebuah hadis, kecuali hadis itu sudah saya amalkan. Hatta marra bi anna an-nabiyya ihtajar wa a'ta Aba Thayyib dinaran. Ya, sampai kata beliau berlalu bersama saya hadis Nabi berhijabah dan beliau memberi. Ya, Abu Thayyib yang menghijabah beliau diberi satu dinar. Maka kata Imam Ahmad, saya pun hijabah lalu saya beri. Orang yang menghijabah saya satu dinar. Beliau pun mengamalkan hadis tersebut. Ya. Maka amalan ini hendaknya tampak pada perilaku, pada akhlak, ya, pada adab, muamalah. Seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu. Ya. Harus menghiasinya. Kelihatan ilmu itu pada dirinya. Al-Hasan al-Basri berkata, kana rajulu ila talab al-ilm lam yalbas ayyura dhalika fi basarihi wa takhashurihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa silatihi wa zuhdihi. Ya, kata beliau, adalah seorang lelaki dahulu, kalau mereka menuntut ilmu, maka tidak nama. Ya, setelah dia menuntut ilmu, terlihat ilmu itu pada pandangan matanya, ya, pada khusyuknya, pada lisannya, pada tangannya, pada sholatnya, pada hubungan silaturahminya, pada zuhudnya. Nampak ilmu itu. Segera, pengaruhnya kelihatan. Ya, pengaruhnya kelihatan. Sebab memang ini ilmu terwarisi. Dan ini keadaan para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Jadi sebutkan oleh Imam Al-Dhahabi rahimahumullahu ta'ala di dalam Tadkiratul Hufaz di biografi Abu Dawud As-Sijistani rahimahumullahu ta'ala. Ya. Kata Al-Dhahabi bahwa Abu Dawud As-Sijistani ini kala yushabbah ya, di khulukihi ya, wasamtihi wa akhlaqihi di Ahmad bin Hanbal. Adalah Abu Dawud As-Sijistani ini keliru dalam hal akhlaknya, ya, dalam samad, ya, fi samtihi, di dalam apa namanya, wibawa beliau, wahdihi, dan di dalam perilaku beliau, itu dianggap serupa dengan Ahmad bin Hanbal. Ya, sebab Abu Dawud murid siapa? Imam Ahmad. Perhatikan, diserupa dengan gurunya. Terlihat amalannya. Wakala Ahmad ibn Hanbal yushabbah biwaqi. Ya. Tentunya fi khuluqihi wa santihi wa hadihi. Ya. Adapun Ahmad bin Hanbal, dia dianggap mirip. Ya. Dengan Waqi ibn al-Jarrah. Guru Imam Ahmad. Wakala Waqi yushabbah bi Mansur. Dan adalah Waqi ini dia mirip dengan Mansur. Mansur ibn Mu'tamir. Dan adalah Mansur ini dia mirip dengan Ibrahim. Yaitu Ibrahim al-Nakhai. Ya. Dan adalah Ibrahim ini dia mirip dengan Al-Qamah. Al-Qamah bin Qais. Dan adalah Al-Qamah dia sangat mirip dengan apa? Ibn Mas'ud. Dan adalah Ibn Mas'ud. Di khulukihi wa samtihi wa hadihi. Itu dianggap sangat mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalian silsilah ini. Silsilah ini. Subhanallah, ini menunjukkan bagaimana mereka beramal dengan ilmu. Ya, berbeda dengan kita para penuntut ilmu sekarang ini. Ya. Kebanyakan ilmu yang dituntut ya, hanya sekedar pengetahuan saja. Adapun amalan, ya, ilallahil mustaqar, kepada Allah kita mengadu. Ya, akan banyaknya kewajiban kita memperbaiki diri, ya, dan bersikap lebih sopan dan lebih santun kepada ilmu itu, ya, dengan mengamalkan ilmu tersebut dan menerapkan di dalam diri kita. Nah, kemudian wasiat yang kedua setelah wasiat beramal, kata beliau, wada'u ila sabili rabbika bitibyan wal hikami, dan berdakwalah kamu ke jalan Rabbmu, ya, dengan tibyan, penjelasan wal hikam, dan dengan hikmah. Ya, ini seorang penuntut ilmu tatkala dia sudah melewati fase mendapatkan ilmu, mengambil ilmu, setelah itu dia sudah beramal dengan ilmunya, maka dia juga menyampaikan ilmu, mendakwakan ilmu itu. Ya. Jelas ya, mendakwakan ilmu tersebut. Ya, seorang apabila dia mengetahui ilmu, belum diamalkan, kemudian dia dakwakan, makanya ada dua keadaan. Kadang dia berdosa, dan kadang dia tidak berdosa. Ya. Tapi menyampaikan ilmu itu adalah kewajiban. Namun ini disembunyikan. Diamalkan ataupun dia tidak amalkan. Jadi ditanya, tidak boleh kerana dia belum amalkan, dia sembunyikan, tidak. Tapi dia sampaikan. Ya, walaupun dia sendiri belum diamalkan. Walaupun dia sendiri belum diamalkan. Ada misalnya yang bertanya tentang apa kafarat kalau melakukan hubungan suami istri bulan Ramadan. Ya. Dia sendiri belum pernah jatuh dalam hal yang seperti itu. Ya. Tentunya belum pernah diamalkan. Kan begitu. Ya, tapi ilmu ini tidak boleh disembunyikan, dia sampaikan. Dia menyampaikannya. Ya. Tapi ada bagian dari ilmu, ya, juga dia kewajiban untuk menyampaikannya. Kapan dia sampaikan dan dia belum mengamalkannya, ya, sedangkan dia punya kemampuan, maka ini yang dikhawatirkan terhadapnya dosa. Yang dikhawatirkan terhadapnya dosa. Ya, dia punya kemampuan untuk mengamalkannya, lalu dia tidak beramal dengannya. Ini yang dikhawatirkan padanya dosa. Dan saya sebutkan tadi kata dikhawatirkan padanya dosa. Sebab ilmu itu dua macam. Ada yang wajib dan ada yang apa? Ada yang sunnah. Ada yang sunnah. Maka di sini perlu kita mendudukkan ilmu tersebut pada tempatnya. Dan kewajiban kita juga terhadapnya adalah menyampaikan ilmu itu. Menyampaikan ilmu itu. Dan menyampaikan ilmu adalah dakwah di jalan Allah. Orang yang menyampaikan dari orang yang paling indah ucapannya. Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَأَمِرَ صَالِحًا. Siapa yang lebih baik ucapannya? Maksudnya tantangan dalam ayat. Tidak ada yang lebih baik ucapannya. Ini yang paling baik. Ya. Siapa mereka yang paling baik ucapannya ini? Yaitu orang yang berdakwah di jalan Allah dan beramal salih. Dia berdakwah dan apa? Dia beramal salih. Ya. Allah memerintah kepada Nabi-Nya untuk menyatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya ini adalah jalanku. Saya menyeru kepada Allah. Ana basira, di atas petunjuk. Saya dan orang yang mengikuti. Ya, sini ayat yang mulia ini terdapat di dalamnya sejumlah etika dalam berdakwah. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Ya, jalan hanya diisyaratkan dengan kata ini. Ya. Menunjukkan bahwa jalan itu adalah jalan yang apa? Jalan yang sudah sangat terang. Sudah sangat jelas. Karena seorang da'i, ya, dia harus mengerti jalan. Mengerti petunjuk, baru dia mendakwakan. Kalau dia tidak mengerti petunjuk, ya, petunjuknya saja tidak jelas. Di depannya ada dua jalan. Ya, dua jalan yang terangkan itu keliru. Tapi seorang da'i dan nabi melihat jalan yang lurus itu. Sebab jalan yang benar cuma satu. Karena itu dalam seluruh ayat menjelaskan jalan yang hak cuma dibahasakan dengan kata mufrad. As-sirat, as-sabil, ya. Jalan, as-sabil, semuanya dengan lafaz tunggal. Sebab jalan kebenaran cuma apa? cuma satu. Ya. Dan ketika dia berkata ini adalah jalanku, hanya dia tunjuk ini jalanku. Tidak dia terangkan macam-macam. Menunjukkan bahwa ya, ada usul di dalam menerangkan jalan dengan hal yang mudah diterima oleh manusia. Perkara yang bisa dicerna oleh manusia. Ya. Dan ini adalah seorang tugas seorang penuntut ilmu. Selama dia belajar, dia harus pandai ya, memperbaiki dirinya, melatih lisannya untuk menyampaikan ilmu tersebut dengan cara yang mudah dipahami oleh manusia. Dengan cara yang mudah dipahami oleh manusia. Adu ilallah, saya berdakwah. Kalimat adu di sini ya. Kalimat adu dengan fil. Mudhari'. Menunjukkan bahwa dakwah itu adalah pekerjaan. Yang seorang terus-menerus berada di atasnya. Sebab fil mudhari' memberikan makna istimrar. Seorang terus-menerus. Ya. Ini kegiatan terus berlaku. Dia berdakwah dimanapun dia berada. Dan seorang yang berdakwah dimanapun dia berada, inilah yang berberkah dimanapun dia berada. Mereka inilah orang yang dikatakan berberkah dimanapun dia berada. Nabi Isa alaihi salam, ya Allah hikayatkan ucapannya dalam Al-Quran, وَجَعَلَنِ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Dan saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Ya, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, yaitu dengan ilmu yang beliau ketahui, beliau ajarkan. Beliau seru manusia kepadanya. Sehingga beliau menjadi berberkah dimanapun ia berada. Maka demikianlah seorang penuntut ilmu yang berdakwah mengikut Nabi, aduhu, dia menyuruh. Ya. Perhatiannya bahasanya dengan fi'il mudhari'. Menunjukkan terus berada di atas jalan. Ilallah, jalannya kepada Allah. Jadi dia yakin bahwa jalannya itu kepada Allah. Ya. Bukan main kira-kira. Nah, sebab dalam penyampaian ilmu tidak ada yang bon. Ya. Tapi dengan hal yang dia yakini, hal yang dia kenal pasti, itu dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat ilallah ini juga melambangkan ikhlas. Harusnya seorang itu ikhlas di dalam berdakwah. Ala basira, di atas petunjuk. Di atas petunjuk. Nah, ini ayat ringkas. Ya, tapi terdapat di dalamnya sejumlah akhlak dan etika para dai yang hendaknya dipegang. Ya, ada beberapa ayat ya dalam Al-Quran perlu dicermati ringkas, namun menjelaskan sejumlah etika para dai. Termasuk ini ayat di surah Yusuf, juga termasuk ayat di surah An-Nahl, di akhir surah An-Nahl. Ya, udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Nah. Dan termasuk ayat ini, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَيْكَ اللَّهِ. Ini semuanya dari ayat-ayat pokok, ya, menjelaskan akhlak dan etika para dai. Ya, hendaknya diperhatikan. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala di sini menjelaskan, kata beliau, وَصْبِرْ عَلَى لَاحِكٍ مِنْ فِتْنَةٍ وَأَدَى فِيهِ وَفِرْ رُسْلِ ذِكْرَ قَبْتَدِشْ بِهِنِي. Kata beliau, dan bersabarlah engkau. Ya. Bersabarlah engkau terhadap fitnah dan gangguan di dalam jalan menyampaikan agama ini. Ya. Jalan dan apa, terhadap fitnah dan gangguan yang engkau akan dapatkan di dalam menyampaikan agama ini. Sabar terhadapnya. Ya. Beliau ingatkan untuk bersabar. Ya, sebab siapapun yang menghadapkan dirinya di atas jalan berdakwah, maka itu artinya dia mengikuti jalan para nabi dan para rasul. Ya. Sedangkan para nabi dan para rasul itu adalah manusia yang paling banyak cobaannya. Manusia yang paling berat cobaannya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi balal al-anbiya. Suman amsal fal amsal. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Maka siapa yang mengikuti jalan para nabi dan para rasul, pasti ada cobaan. Ya. Pasti ada cobaan yang akan dihadapi. Akan dialami. Jadi sudah sunnatullah. Ketentuan Allah berlaku di umat ini dan berlaku di sebelumnya. Saat Nabi SAW menyampaikan mimpinya kepada Waraqah bin Nawfal, Warqa bin Nawfal ini dia seorang yang beragama apa Yahudi, mengerti kitab Al-Ibraniyah dengan baik. Ya, maka tatkala disebutkan Nabi menyebutkan mimpinya, maka Warqa bin Nawfal berkata itu adalah Jibril yang turun membawa wahyu. Kemudian Warqa bin Nawfal berkata tidak seorang pun yang datang membawa dakwah yang seperti ini kecuali dia pasti akan diganggu oleh kaumnya. Pasti akan disakiti oleh kaumnya. Dari awal Warqa bin Nawfal sudah ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghibur nabinya, membesarkan jiwanya, mengubahkan ya dakwah beliau di dalam sejumlah ayat Al-Quran. Allah terangkan kisah-kisah umat-umat terdahulu, bagaimana mereka menentang para nabi. Ya, supaya Rasulullah SAW, setelah beliau ditentang oleh umatnya, beliau tidak terlalu bersedih. Sebab telah ada para rasul sebelum beliau, dan semuanya juga apa mendapat tentangan dan mendapat cobaan. Ya. Karena itulah, ya, cobaan itu pasti ada. Hambatan pasti ada. Bukan artinya seorang dai yang meminta supaya diterangkan cobaan. Itu namanya konyol. Ya. Tapi dia bersiap untuk hal tersebut. Dan dia kalau mendapatkan cobaan, dia tahu bahwa itu sudah merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada pun seorang yang berdakwah, belajar berdakwah, ya, mendapat celaan, ya, atau suatu hal yang dimaklumi kadang, ya, dimanapun berada, pasti di tengah orang yang didakwah itu ada saja orang-orang yang apa berperilaku tidak baik. Sambil di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kaum munafikin, ya, dimaklumi bagaimana mereka celaan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka yang datang setelahnya, ya, siapa yang datang setelahnya pasti ada gangguan-gangguan hingga di masa ini, ya. Hingga di masa ini. Maka harus ada kesabaran. Ya. Harus ada kesabaran. Kalau tidak ingin ada gangguan, celaan, ya sudah. Ya, tidur saja di rumah, ambil selimut. Ya. Kemudian tidur, jangan keluar-keluar. Nah, sebab celaan semuanya ada. Ya, karena seorang penyair, Ibnu bin Syair sangat banyak kita dengarkan dari Syekh Mukbil, rahimahullah. Saya juga hafalnya dari beliau. Ya, penyair ini berkata, "Masalimallahu min bariyatihi wa la nabiyul huda fa kaifa ana?" Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan segala keagungannya, ya, tidak lepas dari celaan. Ya. Ada mengatakan Allah satu dari yang tiga, ya, Al-Masih anak Allah. Ya, ini semuanya celaan terhadap Allah. Demikian pula Nabi Muhammad. Nabi yang membawa petunjuk juga tidak lepas dari celaan, dikatakan dukun, tukang sihir. Ya. Apalagi saya, maka tentunya lebih-lebih tidak lepas dari apa? Dari celaan. Makanya dari hal yang hendaknya diingat oleh seorang yang berdakwah. Karena itu, Syekh di sini mengingatkan, wafir rusli zikra taqdadih bihimi. Dan pada para rasul, ada zikra, ada peringatan. Ya. Hendaknya kita mengambil pelajaran dengan mereka. Nah, ini beliau isyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah kalian. Sabarlah engkau Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azm dari para rasul. Jadi perintah untuk bersabar seperti ulul azmi bersabar. Seperti ulul azmi, mereka sangat bersabar di tengah kaumnya. Nah, dan Nabi Muhammad SAW pernah suatu hari, ya, beliau berkata, ya, setelah ada gangguan terhadap beliau, maka beliau berkata, "Ya hamullahu Musa, laqad udiya aktsar min hadha fa sabar." Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Nabi Musa telah disakiti oleh kaum yang lebih daripada itu. Namun, beliau tetap bersabar. Beliau tetap bersabar. Ya, sebab Nabi Musa ini dari lambang kesabaran. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ulul azm. Lambang kesabaran. Ya. siapa ingin mengambil petunjuk kesabaran, bacalah dari sirah para ulul azmi ini dan lihat bagaimana kesabaran mereka. Ya, lihat bagaimana kesabaran mereka. Dan kesabaran ini, ini penting bukan hanya di dalam berdakwah, sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam beramal dengan ilmu, dan sabar di dalam mendakwakannya, dan sabar di dalam menerima ujian dan gangguan di dalam seluruh hal tersebut. Ini kesabaran dituntut. Ya. Nah, akhlak ini yang diingatkan di dalam surah Al-Asr. Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihaati wa tawaasaw bil-haqqi wa tawaasaw bis-sabr. Ya. Dan dikeluarkan empat masalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari surah Al-Asr. Demi masa, sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kecuali empat disebut. Orang yang beriman, beramal salih, saling berwasiat dengan kebenaran, yaitu berdakwah, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Sabar untuk tiga fase yang telah lalu. Sabar dalam berilmu, sabar dalam beramal, dan sabar di dalam mendakwakannya. Ya. Maka harus ada kesabaran. Harus ada kesabaran. Dan kesabaran ini, dia pada dasarnya adalah sebuah ibadah. Perhatikannya, pada dasarnya bersabar adalah sebuah ibadah. Apalagi kalau dia bersabar terhadap ibadah yang dia lakukan. Ibadah-ibadah yang dia lakukan. Iya. Memang seorang ingin mendapatkan ilmu, dia perlu banyak kesabaran. Iya. Apalagi di awal dia belajar menuntut ilmu. Ya. Dia harus punya kesabaran yang lebih besar dan lebih besar. Nah, dan kesabaran ini bagi seorang penuntut ilmu sangat penting. Sebab di awal menuntut ilmu, syaitan pasti akan menghalanginya. Kalau dia tidak punya kesabaran dan semangat yang besar, maka dia tidak akan mampu melangkah. Tidak akan mampu melangkah. Ya. Dan kesabaran ini bisa tercipta kalau seorang itu duduk pada lingkungannya, pada lingkungannya. Ya, karena itu seorang penuntut ilmu yang duduk, ya, di lingkungan ilmu dan sering hadir di majelis ilmu, maka ini akan menambah, ya, kesabaran, dan akan menambah semangat, dan akan menambah semangat. Nah, saya dirasakan, saya sendiri yang merasakannya saat di Yaman dan di Yaman awal-awal kita datang itu, ya, itu dengan penderitaan. Ya, memang awal kali datang saya sudah sakit selama sepekan lebih, ya, sulit makan. Ya, dan siapa yang masuk baru datang, perubahan cuaca makanan itu memberikan masalah untuk perut. Ya, belum lagi kondisi makanan. Tapi subhanallah, saya sendiri merasakan tiap kali saya duduk di depan Syekh Mukbil rahimahullah belajar, setiap hari saya semakin bersemangat. Sebab saya merasa semakin bodoh saya, semakin tidak tahu. Ya, dan semangat ini yang menyebabkan adanya kesabaran. Dan semangat ini, ya, yang memunculkan seorang lebih giat untuk belajar. Karena itulah, duduk di lingkungan, ya, penuntut ilmu, dan bergaul dengan orang-orang yang belajar, ini adalah hal yang membantu seseorang untuk sabar di dalam, ya, mendapatkan ilmu, ya, demikian pula di dalam beramal, ya, demikian pula di dalam mendakwakan ilmu tersebut. Nah, kemudian beliau di sini masih menerangkan dari keutamaan berdakwah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, lawahidun bika yahdihil ilahu lida khairun gadan laka min humrin min na'ami. Kata beliau, lawahidun bika, satu orang disebabkan kerana kamu yahdihil ilahu lida, ya Allah berikan hidayah kepadanya, khairun gadan laka min humrin min na'ami. Ya, keesokan hari, hari kiamat, satu orang yang dapat hidayah ini disebabkan kerana kamu, itu lebih baik daripada unta merah. Ya. Daripada unta merah. Bagaimana dalam hadis Sa'id bin Sa'd As-Sa'idi, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, ketika beliau mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Nabi berkata kepada Ali, "Wallahi la ayyati Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min hurrin nar." Andai kata Allah memberi hidayah kepada engkau disebabkan, andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena engkau, satu orang dapat hidayah, dia menjadi sebab. Maka itu yang baik bagimu daripada unta merah. Kamera ini lambang ya, dia bukan dat, dia tapi permisalah. Sebab orang Arab itu kalau dia menggambarkan harta yang paling mahal, dia bahasakan dengan apa? Unta merah. Ya. Jadi harta paling mahal apapun, ya, seorang dapat hidayah karena kamu itu yang baik. Nah, ini subhanallah penting untuk diperhatikan. Ya. Dan saya kemarin di khutbah Jumat, ya sebenarnya khutbah, ya asalnya semua pembicaraan khutbah itu saya tujukan untuk diri saya. Namun saya juga menginginkan kepada ikhwah sekalian memahami bahwa seorang itu perlu banyak usaha dan perlu banyak pengorbanan di dalam meninggikan dan di dalam menjaga nikmat yang Allah berikan kepadanya dari nikmat Islam. Dan ini penting. Kalau kesadaran berdakwah menginginkan orang baik itu cuma ustaz saja yang punya kesadaran, sebagian orang saja, ya. Maka ini tidak akan menyebabkan kebaikan itu segera sampai kepada manusia yang lainnya. Tapi kalau setiap orang menyadari bahwa dia punya tanggung jawab di dalam dakwah sesuai dengan kemampuannya, jadi harus diketahui dia ada kewajiban. Wajib bukan untuk satu orang saja, tapi dia ada kewajiban musyarakat yang bersyarikat di dalamnya seluruh kaum muslimin sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Dan banyak sekali hal-hal yang penting untuk kita cermati dan bisa kita laksanakan. Ya, bisa kita laksanakan. Saya beri contoh misalnya, ya, di setiap acara daur kita berikan pamflet-pamflet. Saya perhatikan dari pamflet yang disebarkan tak habis. Ya, dan ini berbeda kalau kita lihat di tempat-tempat lain. Ya, berarti simpan habis. Jadi setiap orang berpikir bagaimana dia mengambil pamflet ini, dia simpan di masjid, dengan upaya dia menyimpannya orang membaca, orang datang mendapat kebaikan, dia juga dapat pahala. Ya. Ini semuanya bagi seseorang. Padahal ini adalah hal yang semuanya di kadar kemampuan kita. Kita mampu melaksanakannya. Apa sulitnya? Dia datang ke masjid, minta izin kepada pengurusnya, kemudian dia simpan. Pampletnya dia baca, orang menghadiri. Ya, paling tidak kalau dia tidak menghadiri, ada melekat diingatannya ada sebuah materi yang sifatnya seperti ini. Ya, mungkin suatu saat dia akan mencarinya walaupun dia tidak mampu menghadirinya. Dan ini dari perkara-perkara yang dianggap sebagai perkara yang biasa. Ya. Dan kawan-kawan yang mencipta pamflet itu mengeluarkan biaya untuk hal tersebut. Maka semua yang daya ya, bermuamalah dan bertahun dengan hal yang baik. Ya, semuanya ada kepedulian. Semuanya ada kepedulian dan keikhlasan di dalam beramal. Maka perhatikan di dalam bait ini. Dan bait ini dibahasakan dari hadis. Ya, Rasulullah bersabda kepada Ali, "Wallahi demi Allah, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan, sungguh Allah beri hidayah sebabkan karena engkau. Allah beri hidayah kepada seorang disebabkan karena engkau. Itu lebih baik daripada unta merah." Ya. Ini menunjukkan keutamaan berdakwah di jalan Allah. Ya, berdakwah di jalan Allah. Ya. Dia menjadi sebab dalam kebaikan. Nah, menjadi sebab di dalam kebaikan. Ini kalau kita pikirkan bagaimana kita menjadi sebab dalam kebaikan, sangat banyak sekali. Ya, caranya. Ya, sampai sebagian as-salaf berkata, ya, apa namanya, "Uhibbu as-salihina wa lastu minhum." Saya cinta kepada orang-orang salih, walaupun saya tidak termasuk orang salih. Tapi saya cinta kepada mereka. Ya. Dan dia beramal ingin agar supaya orang salih itu dicontoh dan dia juga mendapat ikut dapat pahala di dalamnya. Ikut mengambil sebab di dalam kebaikan. Maka ini akhlak hendaknya kita tumbuhkan. Ya, agar supaya seorang itu bermanfaat bagi manusia. Ya. Dan manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lainnya. Paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lainnya. Ya. Dan ini bagaimana kita menyebabkan diri kita berberkah, bermanfaat bagi orang lain, ini juga dari tugas di dalam kehidupan. Ya. Patut kadang suatu hari kita duduk hanya merenungi hal ini, memikirkan bagaimana kita menjadi berberkat dan bermanfaat bagi manusia yang lainnya, bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat juga bagi manusia yang lainnya. Kalau pada diri kita kurang bermanfaat, maka kita mencoba mencari manfaat dengan memberi manfaat kepada manusia. Sebab kadang dia memberi manfaat kepada manusia, dengan sebab itu Allah membukakan untuk dia pintu rahmat. Ya, dan ini bukan hal yang dianggap jauh, ada di dalam nas-nas. Di antaranya Rasulullah bersabda, siapa yang mendoakan untuk saudaranya, ya, dia doakan manfaat untuk saudaranya. Ya, dia doakan untuk saudaranya, fi ba'dil ghaib, dalam keadaan tidak dia melihat, dia doakan untuk saudaranya. Setiap kali dia berdoa, malaikat menjawab, amin, ya Allah kabulkanlah, walaka bimithlihi. Dan untuk kamu yang semisal dengannya. Ya, tetap dia memberi manfaat bagi orang lain, juga didoakan untuk manfaat untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Ya, apalagi menunjuki kebaikan, ini sifatnya adalah amalan jariyah. Ya, yang diharapkan pahalanya terus mengalir. Terus mengalir. Dan ini perkara yang mudah dilakukan. Cuma itulah. Kita di kehidupan ini perlu banyak merenungi, ya, dan perlu mengerti bagaimana syaitan itu menutup pintu-pintu kebaikan dari seorang hamba. Bahkan kadang syaitan membuat kita lupa. Kita paham, cuma dibuat lupa oleh syaitan. Ya, dibuat lupa oleh syaitan. Padahal siapa yang ingin membuka pintu kebaikan untuk dirinya, sangat banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan. Dan siapa yang lebih bersungguh-sungguh, Allah akan lebih banyak membukakan untuknya. Allah firman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Sungguhnya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan membukakan untuknya seluruh jalan-jalan kami. Ya. Kemudian, di sini, di bait yang terakhir, dari nubdah, untuk wasiat, bagi talib ilmu, di bait yang terakhir, kata beliau, وَسْلُكْ سَوَاءَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا ta'dil wa qul rabbi ar-rahman wastaqini. Ini wijalan yang sangat berharga, beliau tutup dengannya wasiat untuk menuntut ilmu. Kata beliau, tempuhlah ya, jalan yang lurus, yang mustaqim. Mustaqim itu dikatakan mustaqim sebab dia lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya. Wala ta'dil, jangan kamu berpaling. Wa qul rabbi ar-rahman, dan katakan Rabbu adalah Rahman. Wastaqimi, dan istiqamalah kamu. Ya, sini beliau terangkan tentang pentingnya istiqamah bagi seorang penuntut ilmu. Sekarang setelah dia kenal keutamaan ilmu, setelah dia kenal adab dan etika para penuntut ilmu, kewajibannya cuma satu, dia istiqamah di atas jalan. Dia istiqamah di atas jalan. Ya, istiqamah menunggu jalan. Jelas ya? Ini yang penting. Bukan dia menunggu hasil. Sebab so, kadang seorang penuntut ilmu, apalagi orang yang berdakwah, dia seakan-akan berdakwah, dia harus melihat hasilnya. Ya, dia harus melihat buahnya dalam mata kepalanya. Dan ini tidak mesti. Keliru seorang dai yang menunggu hasil. Ada seorang dai dia terbagi jalannya, dia luruskan langkahnya, dia berjalan di atas jalan yang lurus. Sudah cukup. Adapun hasil itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari para dai, ada yang berikutnya, cuma 3-9 orang. Dari para nabi yang datang pada hari kiamat, ada yang pengikutnya cuma 2, ada yang cuma 1 orang. Ada nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Apakah nabi ini semuanya salah dalam dakwahnya? Jawabannya tidak. Mereka sudah di atas jalan yang lurus. Sudah di atas jalan yang lurus. Tapi Allah berikan berkat kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena itu kewajiban kita adalah istiqamah di atas jalan. Ini yang terpenting. Ya. Katakan, Rabbul Rahman. Ini beliau ambil dari ayatnya, Innal ladhina qalu, Rabbul Allah, thumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Ada dua ayat, di dua surah, di surah Al-Ahqaf, dan di surah Fussilat. Ya, salah satunya, diterangkan, ya, turun kepada malaikat, memberi kabar gembira, yang satunya, jaminan untuk dia di surga. Jadi kalau dia istiqamah, maka ada kebaikan untuknya di sakaratul maut di alam kubur, dan ada kebaikan untuknya telah di kemudian hari, dijamin untuknya surga. Dan Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Muslim, ya Rasulullah, kulli bil Islami qawlan La as'alu anhu ghairan. Ya Rasulullah, ucapkanlah kepada aku tentang Islam ini sebuah ucapan yang tidak perlu saya tanyakan lagi kepada selainmu. Ini ucapan sudah cukup, mencukupi semuanya. Ya, tidak perlu lagi ditanyakan. Maka Nabi berkata, Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu di atasnya. Ya. Ini wasiat yang Syekh menutup nukbah ini dengan wasiat yang sangat agung ini untuk istiqamah di atas jalan, jangan seorang berpaling darinya. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, insyaAllah ta'ala kelanjutan materi kita akan sambung setelah salat duhur. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.